namanya siapa? Karissa Wijaya. Panggilannya? Karissa. Karissa. Karissa usianya berapa, Karissa? 12 tahun kelas 1 SMA. 12 tahun sekarang ya? Iya. Oke, Karissa, yang menarik buat Coach Tulus adalah suara kamu terdengar sudah dewasa, tapi pada saat bersamaan lucu-lucu anak kecilnya juga gak hilang gitu. Iya. Jadi apa ya? Imut-imutnya gak hilang, tapi suaranya itu terdengar dewasa. Jadi itu menarik sekali buat Coach Tulus. Dan Coach Tulus sangat ingin sekali kamu memilih dan bisa bergabung dengan tim Coach Tulus. Terima kasih, Coach. Kalau misalnya Coach Agnes boleh menambahkan, mungkin kalau dari segi suara itu udah anugerah lah ya. Istilahnya emang udah anugerah Tuhan, kamu dikasihnya suara seperti itu gitu. Tapi mungkin yang akan bisa menambah penampilan kamu menjadi spesial adalah kalau audio dan visualnya itu dua-duanya sama-sama bagus gitu ya. Kamu udah cantik ya kan, badannya juga langsing segala macam. Tapi gimana caranya supaya orang pada saat melihat kamu, mereka gak kayak cuman ngelihat orang yang bernyanyi tapi narinya kayak cuman tempelan gitu. Kamu bisa loncat-loncat, bisa ngomong sama penontonnya. Matanya juga kamu bisa bermain, ya kan? Nah itu membuat penampilan kamu nantinya orang lebih, aduh kayaknya pengen ikutan jingkrak-jingkrakan nih, pengen ikutan dance nih bareng sama dia, pengen ikutan have fun sama dia gitu. Penampilannya istilahnya harus lebih lepas. Coba contohin, coba. Ini gak hafal sih lagunya. Gak hafal liriknya. Gimana tadi? Coba. Lebih luas. Nah ini stage-nya gede banget. Gitu. Iya. Iya, kalau saya sih udah pasti ya sukalah sama karakter suara kamu ya. Nah, cuman masalahnya nih susah juga nih ngelawan yang sebelah saya nih. Kalau udah jingkrak-jingkrak begini saya gak bisa ikut-ikutin nih. Enggak. Sebenarnya gini, kalau misalnya rumahnya Coach tuh sama Coach Agnes tuh deketan. Jadi kamu bisa belajar part teknik yang lain dengan Coach Tulus. Nanti kalau kita mau belajar dance, kita main aja ke rumahnya Coach Agnes. Bisa diatur kayak gitu kok. Sama Global TV bisa diatur kayak gitu. Daripada kita pindah-pindah, mendingan satu aja tapi dapat semuanya. Aduh, Coach kan udah janjian tadi, katanya mau bagi dua. Ayo gitu ya. Kita kayak dagang. Sekarang saatnya kamu untuk memilih ikut dengan tim yang mana? Sini. Ah, udah tuh. Kemana? Yeah. Ayo. Sekarang saatnya kamu memilih. Ayo dong. Sebelumnya terima kasih buat para coaches telah memilih aku. Iya. Buat Coach Papa Baby, Coach Agnes, Coach Tulus, terima kasih sudah memilih aku. Tapi sebenarnya agak bingung juga sih. jadi gimana ya? Ayo dong. Ayo. Ini lucu banget. Ayo. Jangan bingung-bingung. Aku pilih sama ikut sama timnya Coach. Coach Agnes. Coach Agnes. Gak apa-apa, rumahnya dekat kok. Ntar jadi bisa mampir. Mestinya aku belajar dance dulu. Thank you, iya sayang. Hati-hati ya. Sini. Hebat banget. Tiga coach langsung berputar dan kamu memilih konsisten dari awal. Kamu pengen coach Agnes Mo. Selamat. Topinya swag banget, keren banget. Mama selamat sekali lagi. Sampai bertemu di babak selanjutnya. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu.